Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-Nya yang husna dan sifat-sifat-Nya yang ulia, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan pada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita untuk mengikhlaskan setiap amalan ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bisa mentahqiq tauhid dengan sempurna, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan diri kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab at-tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pada pertemuan kali ini insyaAllah kita akan membahas bab yang ke-26 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu Kitab At-Tauhid. Bab yang ke-26 diberikan judul oleh beliau, Babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya tentang hukum kuhan wa nahwihim dan yang semisal dengan kuhan. Kuhan ini adalah merupakan jamak taksir dari kahin. Yang semisal dengan kuhan yakni wa man kana mithlahu minal arrafin warammalin wal munajjim wa ghairi dzalika. Dan yang semisal wa ghairi dzalika, dan yang semisal dengan kuhan yaitu al arraf, Ar-Rammal dan Al-Munajjim, dan yang semisal dengan mereka. Yang mana mereka ini, kahin, Ar-Raf, Rammal, Munajjim, adalah orang-orang yang mereka mengaku mengetahui ilmu gaib, itu dengan turuk syayatinah, itu dengan pertolongan, cara-cara yang mereka mendapatkan bantuan dari syaitan. Jadi bab yang mulia ini insyaAllah kita akan membicara tentang hukum orang-orang yang mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, dan hukum orang yang mendatangi mereka serta bertanya kepada mereka, baik membenarkan maupun tidak membenarkannya. Pada bab ini insyaAllah ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah munasabatu hadzal bab lima qablahu, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, itu yang berbicara bab sebelumnya tentang sihir dan macam-macam dari sihir. Kemudian poin yang kedua adalah munasabatul hadzal bab di kitab at-tauhid, hubungan bab ini dengan kitab at-tauhid. Mengapa bab masalah kuhana, masalah kahin kok dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia itu Kitab At-Tauhid? Apa hubungannya dengan At-Tauhid? Ya, karena setiap bab yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjumlah 67 bab, tentu bab-bab tersebut memiliki hubungan yang sangat erat terkait dengan masalah At-Tauhid. Kemudian poin yang ketiga adalah penjelasan akan mana kahin dan semisalnya. Apa itu kahin, arraf, munajjim dan rammal? Yang intinya mereka adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Hanya saja mereka itu tata caranya, ya, di dalam mengaku mengetahui ilmu gaib, mereka berbeda-beda. Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada poin yang ketiga, yaitu penjelasan makna kahin, ar-rab, munajjim, dan romal. Kemudian yang keempat adalah hukum kahin dan semisalnya. Apakah hukum menjadi seorang kahin dan yang semisalnya? Yang pasti hukumnya adalah syirik akbar ataupun kufur akbar. Nanti ditinjau dari dua sisi. Mengapa kahin dan yang semisalnya hukumnya adalah syirik akbar ataupun kufur akbar? Maka nanti bisa kita tinjau dari dua sisi. Kemudian poin yang terakhir adalah hukum mendatangi dan bertanya kepada kahin atau semisalnya. Dan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menjelaskan tentang hukum seseorang yang mendatangi kahin, dia bertanya, baik membenarkannya maupun tidak membenarkannya. Kita langsung masuk pada bab poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang sihir, tentang hukuman bagi penyihir, dan menjelaskan sebagian dari bentuk-bentuk sihir. Adapun pada bab ini beliau ingin menjelaskan hukum tentang kuhan, tentang kahin, ataupun yang semisalnya. Mengapa? Kalau setelah bab masalah sihir atau sahir pelakunya, beliau membahas tentang kuhan atau kahin pelakunya, karena litasyabuh bainal kuhan was-sihra. Karena ada persamaan, ada kemiripan antara orang, antara mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan sihir. Apa persamaannya? Li'anna kullan minas sihri wal kuhana amalun syaitoniyun yunafil akidah. Dikarenakan keduanya, yaitu sihir dan ilmu mengaku mengetahui perkara yang gaib, ini adalah amalan syaitoniyah yang kedua-duanya dapat menafikan akidah seseorang. Ya, akidah seseorang ternafikan tatkala dia mempelajari ilmu sihir atau mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan beliau berkata, dan ini sering sekali beliau menjelaskan tatkala beliau mensarah bab-bab yang ada dalam kitab Tauhid, terkhusus masalah kesyirikan. Beliau mengatakan, wa syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam kitab ini menjelaskan akidah yang sahihah, dan juga menjelaskan lawan dari akidah yang sahihah, dari syirkiyat, dari kesyirikan-kesyirikan, dari kekufuran-kekufuran, dan dari perkara-perkara yang bisa mengurangi dari tauhid yang ada pada diri seseorang, baik syirik asgharnya ataupun perkara-perkara yang Allah haramkan. Wa hadhihi hiya at-tariqatu as-sahihah. Dan ini adalah merupakan tariqah yang sahih, yang sesuai, yang sejalan dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Yang mana Al-Kitab dan As-Sunnah menjelaskan kebaikan dan juga menjelaskan lawan dari kebaikan tersebut. Tujuannya apa? Min ajli ayakunal muslim ala hadarin. Tujuannya agar seorang muslim ini dia berhati-hati dari kejelekan. Li'annahu la yakfi anal insan ya'riful khaira faqat. Dikarenakan tidaklah cukup bagi seseorang itu dia mengetahui kebaikan saja, enggak cukup. Ya. Akan tapi tatkala dia sudah mengetahui kebaikan, dia pun harus mengetahui kejelekan, agar dia bisa menjauhi kejelekan tersebut. Wa illa, kata beliau, dan jika tidak, idza lam ya'rif asyara fa innahu hariyun ayaqa'a fihi wa huwa la yadri bal qad yadhunnu khairan. Akan tapi jika dia tidak mengetahui kebaikan, fa innahu hariyun, maka dia berhak untuk terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Dia sadar, baik dia sadari ataupun dia tidak sadari. Bahkan yang lebih parahnya, dia menganggap hal tersebut adalah suatu kebaikan. Dan banyak dari orang-orang yang menganggap syirik itu adalah bagian dari tauhid. Ya, karena kejahilan yang ada pada dirinya. Ya, oleh karena itulah, ya Syekh Muhammad bin Abdullah dalam kitabnya yang mulia ini, ya banyak sekali menjelaskan hal-hal yang merupakan lawan dari tauhid. Karena seseorang kalau dia tidak mempelajari kesyirikan dan kekufuran, maka kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan ataupun kekufuran tersebut. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Dikatakan di dalam kitab Muqarrar yang diajarkan di Saudi untuk tingkat Salafiyah Wusta SMP, dikatakan di dalam kitab tersebut, al-ghaibu mimma ikhtasallahu ta'ala bi ilmihi. Perkara yang gaib adalah merupakan perkara yang khusus bagi Allah saja yang mengilmuinya. Baik gaib hakiki maupun gaib yang nisbi. Syaikh Shalih Al-Utsaimin membagi perkara yang gaib terbagi menjadi dua. Ada gaib yang hakiki maupun gaib yang nisbi. Gaib yang hakiki adalah perkara gaib yang terkait dengan sesuatu yang akan terjadi. Dan ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara gaib yang nisbi, ini terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Yang pada sebagian orang gaib, namun tidak sebagian lagi gaib. Sebagian orang tidak gaib bagi dia. Tapi pada sebagian orang, perkara tersebut adalah perkara yang gaib. Seperti yang kita contohkan, ya kejadian yang sekarang terjadi di rumah-rumah kita. Gaib pada diri kita. Kita enggak tahu. Tapi bagi orang yang berada di rumah, tidak gaib. Dan perkara gaib yang nisbi ini pun hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena tatkala kejadian di rumah bagi orang yang di rumah itu bukan gaib bagi mereka karena mereka hadir di sana. Oleh karena itulah tatkala ada seseorang yang dia mengaku perkara yang gaib walaupun perkara yang nisbi tanpa ada wasilah yang bisa dibuktikan secara qadari seperti telepon, ya. Kita bertanya kepada orang yang berada di rumah kita bagaimana keadaannya. Maka kalau kita mengetahuinya dengan wasilah yang memang jelas, maka ini ya hakikatnya bukan perkara gaib bagi kita. Karena kita dapat informasi ya dari orang yang ada di rumah. Tapi kalau tanpa wasilah yang jelas, tatkala kita mengaku mengatakan perkara gaib yang nisbi, ya maka terjerumuslah kita ke dalam kuhana. Termasuk dari orang-orang yang dia mengaku mengatai perkara yang gaib. Jadi perkara yang gaib ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengilmuinya. Tidak ada yang mengatai perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta syaitan yang mengabarkan perkara yang gaib kepada para dukun itu hakikatnya bagi syaitan itu sebenarnya awalnya adalah perkara yang gaib bagi dia. Syaitan tahu dari mana? Dari malaikat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang ini sudah antum bahas bersama Ustaz Said, ya. Idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah menetapkan suatu perkara, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat mengepangkan sayapnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka jatuh pingsan. Dalam riwayat yang lain, yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Malaikat Jibril. Kemudian Allah berwahyu kepada Malaikat Jibril. Allah kasih ketahu apa yang akan Allah tetapkan. Malaikat Jibril enggak tahu perkara yang gaib. Dia tahu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat pun yang lainnya tidak tahu asalnya. Dia tahu dari siapa? Dari Malaikat Jibril. Kemudian syaitan yang mencuri berita itu pun hakikatnya dia enggak tahu. Dia tahu dari mana? Dari ucapan yang diucapkan oleh para malaikat. Begitu pula dengan kahin, dia tidak tahu perkara yang gaib, ya kecuali dia dapat kabar dari syaitan yang mencuri berita dari langit. Intinya bahwasanya perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa." Dan di sisinya lah kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci perkara yang gaib kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini jelas menunjukkan kepada kita yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar kaidah usul, ya, firman Allah la ya'lamuha illa huwa, la di sini adalah huruf nafi. Kemudian jatuh setelahnya illa, huruf isbat. Apabila ada konteks kalimat seperti ini, yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Ya, berarti tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma manafi illa isbat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid, ini menunjukkan yufidul hasr. Makna dari ayat ini, ya Allah makna dari ayat ini, anni khalaqtul jinna wal insa li ghayatin wahidatin. Ya, sesungguhnya aku itu Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk tujuan yang satu, yaitu ibadah duna masiwahu, bukan untuk yang lainnya. Jadi apabila ada suatu kalimat diawali dengan huruf nafi, peniadaan, kemudian setelah itu datang huruf illa, pengisbatan, ini yufidul hasr wal qasr. Kalau kita mengatakan misalnya, qama Muhammadun fil masjid, Muhammad berdiri di masjid, Muhammad telah berdiri di masjid, telah berdiri di masjid, ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Ya, ada kemungkinan selain Muhammad juga berdiri. Kalau kita mengatakan maqama illa Muhammadun, maqama illa Muhammadun, berarti yang berdiri siapa? Hanya Muhammad. Tidaklah ada yang berdiri kecuali Muhammad. Ya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, tidak ada seorang pun, baik dia di langit, para malaikat, dan juga di bumi, jin dan manusia, mengetahui perkara yang gaib illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sangat jelas yang menunjukkan bahwasannya yang mengetahui perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis kitab tersebut mengatakan, "Famanidda'a ilmal ghaibi." Barang siapa yang dia mengaku mengetahui ilmu gaib, berarti dia siapa? Dukunnya. Atau dia bukan dukun, tapi dia membenarkan sang dukun. Aw saddaqa manidda'ahu. Atau dia membenarkan orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Berarti ada dua jenis manusia di sini. Yang pertama, sang dukunnya yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Yang kedua, dia bukan dukun, tapi dia membenarkan sang dukun mengetahui perkara yang gaib. Faqad waqa'a fi syirki, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan, ya, yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Dia telah melakukan kesyirikan ataupun dia telah melakukan kekufuran. Ya. Kalau seseorang yang mengaku mengetahui perkara gaib, dia terjerumus ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena dia, tatkala dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, hakikatnya dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib atau dia membenarkan orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, maka dia telah melakukan kekufuran plus juga kesyirikan. Karena kufur itu lebih umum dibandingkan syirik. Kalau syirik itu, ya, dia ada unsur persekutuan. Ya, dia masih percaya sama Allah, tapi juga percaya kepada selain Allah. Dia masih beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kufur lebih umum. Ya. Setiap kesyirikan pasti kekufuran. Tapi belum tentu kekufuran itu adalah kesyirikan. Jadi syirik bagian dari kekufuran. Dari si mana kufurnya orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib atau membenarkan orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, dari sisi hakikatnya jenis dua orang ini dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-An'am ayat 59 dan surah An-Naml ayat 65. Dari mana syiriknya? Ya, tatkala sang dukun dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, berarti seakan-akan dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syirik sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Perkara yang gaib ini merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Tatkala ada seseorang yang mengaku mengerti perkara yang gaib, hakikatnya berarti apa? Dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah di dalam perkara mengerti perkara yang gaib. Ya. Adapun orangnya, orang yang dia membenarkannya, berarti dia telah menjadikan orang lain sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah nanti salah satu ya, kenapa Kain dan semisalnya adalah syirik, karena yang alasan yang pertama adalah dikarenakan mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas poin yang selanjutnya, yaitu penjelasan makna kahin dan yang semisalnya. Kahin, sebagaimana yang Anda baca di kitab At-Tauhid Al-Muyassar, dikatakan bahwasanya kahin maknanya adalah huwa alladhi yadda'i ilmal ghaib fil mustaqbal wa ya'khudhu an mustariki sam'i, yaitu asyayatin. Itu orang yang mengaku mengetahui perkara gaib fil mustaqbal, perkara gaib yang akan terjadi, berarti terkait dengan gaib yang hakiki, yang dia mengambil dari pencuri berita, yaitu para syaitan, yang mana syaitan dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya, Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, yang mana syaitan tidaklah mungkin dia mengabarkan berita kepada al-kahin kecuali kahin tersebut dia merendahkan diri kepada syaitan. Yang syaitan ini mencuri berita dari langit, yang memang dia diberikan kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia. Dia bisa terbang ke udara, mencuri berita dari atas langit, kemudian dia mengabarkan apa yang dia dengar kepada orang yang merendahkan dirinya kepada mereka. Kemudian kahin tersebut, ya tatkala dia mendapatkan berita dari syaitan yang mencuri berita dari atas langit, maka kahin tersebut menambahkannya dengan 100 kedustaan untuk membuat kerancuan bagi manusia. Ya, kemudian beliau mengatakan, dan tidaklah syaitan itu mengabarkan khabar tersebut kepada kahin illa idza ata'ahum wa kafara billah, kecuali jika kahin tersebut mentaati mereka dan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak, ya, kahinnya seseorang mungkin tidak mau melakukannya, maka syaitan tidaklah akan mentaati orang tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya kahin, ya, pada zaman jahiliyah memiliki bau yang harum indal Arab, ya, di sisi orang-orang Arab. Mereka memiliki kedudukan di sisi orang-orang Arab. Kullu qabilah, setiap kabilah itu memiliki kahin, yatahakamuna ilaihi. Ya, setiap kabilah memiliki kahin yang mereka mengajukan suatu hukum kepada kahin tersebut. Yang mana pada sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya syaitan sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, mereka sering berhasilnya mencuri berita dari atas langit. Akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga langit, ya, dengan bintang-bintang. Ya, untuk alat sebagai pelempar, warujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar syayatin yang mencoba mencuri berita dari atas langit. Yang ini sebagaimana yang Allah hikayatkan, ya, tentang perkataan jin di dalam surat Al-Jin, yaitu ayat 9. Ya, jin itu berkata, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami, yaitu para jin, dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri dengar pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qallat al-kihana. Maka sedikitlah al-kihana. Mulai tidak laris. Kenapa? Wadzalika li dhuhuril Islam. Karena pada saat itu nampaknya Islam. Wa ma'rifatul haq minal batil. Banyak dari manusia yang mengetahui kebenaran dari kebatilan. Lakin akan tetapi keberadaan mereka sampai hari ini mereka tetap ada. Kemudian beliau mengatakan ini merupakan suatu kaidah. Kullama fassal jahlu fil ummah dhaharul kuhan. Maka apabila tersebar kejahilan pada umat ini, umat tidak bisa membedakan mana akidah yang sahiha dan akidah yang batila. Pada suatu umat, pada suatu desa, pada suatu kampung, yang tersebar di situ adalah kejahilan, ya, yang tersebar adalah kesyirikan, tauhid tidak nampak, dhaharul kuhan, maka pada daerah tersebut akan nampak para kuhan. Dan sebaliknya, ya, tatkala banyaknya ilmu, tersebarnya ilmu, manusia banyak berpegang teguh dengan akidah yang sahiha, qallal kuhan aw yanqaradu, maka kuhan, ya, dia akan menyedikit, bahkan mungkin bisa musnah, tidak ada, karena tidak laris, ya. Kemudian yang kedua, makna dari araf. Araf adalah huwal ladzi yad'i ma'rifatal umur bimuqaddamatin yastadillu biha 'alal masruqi wa makani dhalati wa nahwi dhalika. Arab adalah orang yang dia mengetahui suatu perkara yang gaib. Ini terkait dengan perkara gaib yang nisbi dengan tata cara tertentu. Dia mengaku mengetahui perkara yang gaib terkait dengan perkara gaib yang nisbi dengan tata cara tertentu, yang tata cara tertentu dia jadikan sebagai dalil untuk mengetahui sesuatu yang dicuri, sesuatu yang hilang, ataupun yang semisalnya. Yang dulu pernah ana dapatkan sewaktu belum mengenal manhaj salaf, ada seseorang ngakunya ustaz, ya. Jadi kami kalau kehilangan sesuatu, pernah masjid kehilangan uang, kotak infaknya enggak ada, datang ke ustaz ini. Kemudian ustaz ini mengambil sebaskom air, kemudian dibaca-bacakan, kemudian dipanggil anaknya yang belum balik. Katanya yang nanti yang bisa melihat, ya, wajah sang pencuri itu syaratnya adalah seorang bocah yang belum balik karena masih suci katanya. Ini talbis, tipu daya. Yang intinya dengan mukadimah-mukadimah tertentu yang dia berdalil dengan mukadimah tersebut untuk mengetahui barang yang hilang atau barang yang dicuri. Dan terkadang bisa benar. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, ya, mungkin dia punya syaitan, nanti syaitannya cari kabar, dia datang mungkin ke masjidnya atau ke rumah yang hilang barangnya, nanti di sana kan ada syaitan juga, nanti tanya, wahai syaitan, antum ente tahu enggak wajah orang yang mencuri? Oh, saya tahu. Bisa enggak kira-kira menampakkan diri seperti orang yang mencuri tersebut? Mudah sekali bagi syaitan. Syaitan memang diberikan kekuatan untuk melakukan yang seperti itu, sehingga manusia mengira orang tersebut adalah orang pintar mengetahui perkara yang gaib. Ini araf. Yang ketiga adalah munajjim. Munajjim adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan wasilah bintang. Munajjim, dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Yastadilu bil ahwali falakiyah, dia berdalil dengan keadaan-keadaan falakiyah, ya, keadaan-keadaan bintang. Seseorang yang lahirnya bulan ini, tanggal ini, berarti bertepatan dengan bintang Leo misalnya, dan yang semisalnya, ya, yang kita kenal dengan zodiak, ramalan bintang. Yang meramal ini, yang dia mengaku mengetahui hal tersebut, namanya munajjim, ya. Adapun yang keempat, yaitu rommal, yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib dengan cara membuat garis-garis di tanah, atau memukul kerikil-kerikil, atau dengan cara membaca garis-garis telapak tangan. Ya. Ini adalah ar-romal. Yang intinya semuanya itu kahin, ar-rab, munajim, dan romal adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, yang penolong mereka, yang mengabarkan mereka adalah syaitan. Kemudian kita bahas poin yang selanjutnya akan yaitu hukum kahin dan semisalnya. Kahin dan semisalnya adalah syirkun akbar. Hukumnya adalah syirik akbar. Ditinjau dari dua sisi. Hukmul kuhan wa nahwihim syirkun wa dhalika min wajhaini. Hukum kuhan dan yang semisalnya adalah syirik, dan ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama yang tadi sudah kita jelaskan, dikarenakan mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-isti'anatu bil jinni wasyaitan wa taqarrubu ilaihim. Dikarenakan mereka meminta tolong kepada jin dan syaitan dan mendekatkan diri mereka kepada jin dan syaitan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yang mana syaitan atau jin tidak akan mengabarkan suatu khabar kepada kahin kecuali kahin tersebut mendekatkan dirinya kepada syaitan. Ini dua sisi mengapa kahin dan semisalnya adalah syirik. Kemudian kita bahas poin yang terakhir, yaitu hukum mendatangi kahin. Yang ini ana ambil dari kitab Al-Qaulul Mufid, karyanya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, fasu'alul arraf wa nahwihim yanqasimu ila aqsam. Bertanya kepada arraf atau semisalnya, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini beliau membaginya menjadi empat. Yang pertama, ayas'alahu su'alan mujarradan. Bertanya kepadanya su'alan mujarradan, sekedar bertanya. Mungkin bisa kita artikan cuman iseng aja. Pengen tahu. Ya. Dia mungkin di kampungnya ada kahin, dia coba tes lah, pengen tahu. Atau mungkin tatkala dia beli koran kok di situ ada zodiak. Ah, jajah-jajalah, pengen ngerti nih bintang ana nih, Leo nih misalnya. Dia lihat. Cuma pengen sekedar tahu saja. Sekedar baca. Sekedar bertanya. Apa hukumnya? Fahada haramun. Maka hukumnya adalah haram. Dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dalam riwayat yang lainnya, 40 hari, 40 malam. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sebagian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu." Di sini Syekh Mu'adz bin Abdul Wahhab menyandarkan hadis ini kepada Imam Muslim, fasaddaqahu. Yang benar dalam lafaz Imam Muslim itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak ada kalimat fasaddaqahu. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah man ata arrafan fasa'alahu an syai'in ya lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Ya, fasaddaqahu bima yaqul, ini tidak ada pada riwayatnya Muslim. Ini riwayatnya Imam Ahmad. Adapun pada Imam riwayat Imam Muslim, ya man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi arraf, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya sholat 40 hari. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, arba'ina yawman wal laylatan. 40 hari dan 40 malam. Ya. Beliau mengatakan, fasaddaqahu laysat fi sahihi Muslim. Kalimat fasaddaqahu ini bukan terdapat di dalam sahih Muslim, tapi berada pada riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. dan yang berada dalam Sahih Muslim, man ata arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi arraf, ya, dia bertanya kepada sesuatu kepadanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain 40 hari dan malam. Fal hukmu murattabun ala maji'il arraf faqat. Maka hukum di sini hanya dikaitkan, hanya terkait, ya, tentang mendatangi arraf saja. Mendatangi arraf. Dia mendatangi arraf untuk bertanya sesuatu sekedar iseng, tidak dikaitkan dengan dia membenarkan atau tidak. Dia mendatangi arraf. Li'anna itiyanal arraf, dikarenakan mendatangi arraf ilaihi jarimah wa muharramun hatta walau lam yusaddiqhu. Dikarenakan mendatangi arraf itu adalah merupakan jarimah, merupakan pelanggaran dan sesuatu yang diharamkan walaupun dia tidak membenarkannya. Ya, walihada, oleh karena itulah tatkala Muawiyah ibn al-Hakam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil arrafin, tentang arrafin, qala, maka Rasulullah mengatakan la ta'tihim, jangan kamu datang kepada mereka. Ya. Fa nabiyyu, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Muawiyah ibn al-Hakam walaupun hanya sekedar mendatanginya. Ya. Muawiyah ibn al-Hakam bertanya kepada Rasulullah tentang arraf, maka Rasul mengatakan la ta'tihim, jangan mendatangi mereka. Berarti mendatangi mereka ini adalah merupakan suatu pelanggaran, suatu keharaman. Datang saja kepada mereka, ya, bertanya kepada mereka yang terkait dengan ilmu mengetahui perkara yang gaib, maka yang seperti ini walaupun dia hanya sekedar bertanya, hukumnya adalah haram dan salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini menunjukkan ukubah yang sedidah, yang sangat besar, ya, bagi orang yang dia mendatangi arraf walaupun hanya sekedar mendatanginya. Maksud di sini adalah wala thawaba lahu indallahi fiha. Tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Tidak diperintahkan untuk mengulanginya karena secara zahir dia melakukan sholat, ya, tapi sholatnya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman karena dia telah mendatangi kahin walaupun tidak membenarkannya atau sekedar membaca ramalan bintang, ya. Kemudian yang kedua, bertanya kepada kahin arraf ataupun yang semisalnya, fa yusaddiquhu, kemudian dia membenarkannya dan menganggap perkataan kahin dan yang semisalnya, ya, diambil perkataannya, dia mempercayainya, dia membenarkannya, maka yang seperti ini fahada kufrun. Kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, fahada kufrun, ini adalah merupakan kekufuran. Li'anna tasdiqahu fi ilmil ghaib, dikarenakan membenarkan orang tersebut mengetahui perkara yang gaib, ya, takdzibun lil Qur'an, hakikatnya telah mendustakan Al-Qur'an. Haitsu qala ta'ala, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Ya, katakanlah tidak ada yang mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui baik di langit maupun di bumi perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membenarkan kahin atau yang semisalnya, maka dia telah kufur karena hakikatnya dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi kahin kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan kahin tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud. Ya, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam hadis ini mencakup dua hal. Yang pertama, al-maji'u ilal kahin, datang ke kahin. Yang kedua adalah tasdiquhu bima yukhbiru bihi min amril kihana. Min amril kihana. Ya. Itu membenarkan apa yang telah dikabarkan dari perkara kihana. Kihana itu adalah mengaku mengatui perkara yang gaib. Ya kalau kita kebetulan bertanya alamat seseorang kepada orang lain, kita mungkin ingin bertamu ke sebuah tempat, ke seorang teman yang ada sebuah kampung. Kebetulan yang kita tanya adalah seorang dukun, kita tanya alamatnya, ya, dan tidak ada maksud untuk bertanya tentang masalah perkara yang gaib, maka ini tidak dimasukkan. Ini min amril kihana. Ya, jadi bertanya, membenarkannya, dan dia mengabarkan dari perkara kihana. Wa hukmuhu annahu yakunu kafiran. Maka hukumnya yang seperti ini, kalau dia mendatangi kahin, dalam rangka memang ingin bertanya hal-hal yang terkait dengan perkara yang gaib. Ya. Bukan untuk perkara yang lainnya. Dalam perkara yang gaib. Dan dia membenarkan apa yang dia kabarkan dari perkara yang gaib, maka hukumnya adalah kafiran bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kafir dengan apa-apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu la yajtami'u at-tasdiqu bima unzila ala Muhammadin wa tasdiqu bima indal kuhan min amali syaitan. Karena tidaklah akan terkumpul pada diri seseorang dia membenarkan Al-Qur'an dan juga membenarkan kuhan, enggak mungkin. Kalau dia membenarkan Al-Qur'an, berarti dia harus mendustakan. Kalau dia membenarkan Al-Qur'an, berarti dia harus mendustakan kahin. Kalau dia membenarkan kahin, maka hakikatnya dia telah mendustakan Al-Qur'an. Ya, tidak terkumpul pada diri seseorang dia membenarkan Al-Qur'an dan juga membenarkan kahin, enggak mungkin. Ini adalah suatu perkara yang selama-lamanya tidak akan terkumpul. Membenarkan Al-Qur'an dan juga membenarkan kihana, enggak mungkin. Wa dhahirun hadza annahu yukhriju minal millah, yukhraju minal millah. Dan zahir dari hadis yang mulia ini bahwasanya pelakunya yang dia bertanya kepada kahin dan membenarkannya, zahirnya dia keluar dari Islam. Maksudnya berarti kufurnya di sini kufur apa? Kufur akbar. Kemudian beliau menjelaskan wa an Ahmad, dari Imam Ahmad bin Hanbal ada dua riwayat. Riwayat tentang fi nau'i hadzal kufri, tentang jenis kufur orang yang bertanya kepada kain dan dia membenarkannya. Satu riwayat annahu kufrun akbar. Riwayat dari Imam Ahmad, ya ada dua riwayat, bahkan di sini beliau menyampaikan ada tiga. Satu riwayat mengatakan kufur di sini adalah kufur akbar yang menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Dalam riwayat yang lain annahu duna dzalika. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad pernah berpendapat di bawah kufur akbar, berarti kufur asghar. Wa fihi qaulun tsalitsun. Dan beliau pun memiliki perkataan pendapat yang ketiga, yaitu apa? Wa huwa at-tawakkuf. Membiarkan apa adanya. Tidak menjelaskan ini kufur akbar ataupun kufur asghar. Fa naqulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakfi. Ya, kita menyampaikan apa yang Rasulullah sabdakan, kemudian ya kita diam, wayakfi, mencukupkan sudah. Enggak menjelaskan ini kufur apa, kufur akbar ataukah kufur asgar. Tapi sesolel fauzan di sini, lakin al-zahir menurut beliau, Allahu a'lam, kata wallahu a'lam, menurut sesolel fauzan, beliau memilih pendapat Imam Ahmad yang pertama. Annahu kufrun yukhraju minal millah. Bahwasannya bertanya kepada kahin dan dia membenarkan adalah kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari milah. Dikarenakan tidaklah akan terkumpul seseorang yang membenarkan Al-Quran dan juga dia sekaligus membenarkan dukun, enggak mungkin. Ya, kalau dia membenarkan Al-Quran pasti dia harus mendustakan sang dukun. Kemudian yang ketiga, adapun dalil-dalil yang lainnya ini nanti insyaallah kita tidak bahas ya, karena intinya sama saja. Walil arba wal hakim wa qala sahihun ala syartihima, dan al hakim berkata sahih menurut syarat dari keduanya, itu Imam Bukhari dan Muslim. Man atta arrafan aw kahinan, di sini digabung Rasulullah menggabungkan antara arraf dan kahin. Kalau dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, ini arraf dan kahin ini jika dia berdiri sendiri, dalam artian diucapkannya hanya araf saja, maka terkandung makna kahin di dalamnya. Kalau kahin saja berarti terkandung makna araf di dalamnya. Kalau dia digabungkan dalam satu kalimat, man atta arrafan aw kahinan, maka araf dan kahin sebagaimana definisi yang tadi kita jelaskan. Barang siapa yang mendatangi Arab dan Kahin kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ini insyaallah sama saja ya, sudah kita bahas. Kemudian juga di dalam hadis yang selanjutnya, Wan Imran bin Husain marfu'an laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu. Ya, bukan termasuk dari golongan kami ya, orang yang dia bertatoyur atau minta orang lain untuk mentatoyuri dirinya. Ya, tatayyara ini orang yang dia bertatoyur atau dia minta kepada orang lain untuk mentatoyuri dirinya. Au takahana, atau dia jadi seorang dukun. Takahana ini adalah fi'lul kahin, perbuatan kahin yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Au tukuhina lahu, atau dia minta orang lain ya untuk mengabarkan perkara yang gaib. Au sahara, atau orang yang melakukan sihir. Au suhira lahu, atau minta tolong kepada tukang sihir. Wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin dan dia membenarkannya dengan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bertanya kepada kahin untuk mengujinya, liyakhtarahu, ayas'alahu liyakhtarahu hal huwa shadiqun aw kadhibun la li ajli ayakhudha biqalihi. Bertanya kepada kahin atau semisalnya untuk mengujinya, dia jujur ataukah dusta, bukan untuk mengambil perkataannya. Fahadala ba'sa bihi, maka yang seperti ini tidak mengapa. Wala yudkhalu fil hadis, dan tidak dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Di sini Syaikh Shalih Al-Utsaimin berdalil ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad, wa qad sa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ibnu Sayyad, dan sungguh Nabi pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, seorang dukun. Faqala, maka Nabi berkata, madza khaba'tu laka, apa yang aku sembunyikan bagimu. Ya, madza khaba'tu laka, jadi Nabi ingin mengetes Ibnu Sayyad. Madza khaba'tu laka, Nabi berkata kepada Ibnu Sayyad ini, apa yang aku sembunyikan bagimu. Qala, maka berkata Ibnu Sayyad, ad-dukh. Faqala, ikhsa falan ta'dwa qadraka, cukup, kamu tidak akan mampu melampaui kemampuanmu. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji Ibnu Sayyad apakah dia jujur ataukah dusta. Ya, tapi ini wallahu a'lam bissawab, mungkin bagi orang-orang seperti kita yang keimanannya lemah, jangan coba-coba mengetes sang dukun. Ya, dikhawatirkan kalau dia kebetulan benar, nanti keimanan kita bisa goyang. Kan dijelaskan di sini, ya, yang disembunyikan oleh Rasulullah adalah surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Ya, di sini Ibnu Sa'id mengatakan apa? Ad-Dukh. Duh. Ya. Kata Rasulullah, kamu tidak akan melampaui kemampuanmu. Kemudian yang keempat, bertanya kepada sang dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya, yaitu dengan menguji dukun ini fi umurin, dengan perkara-perkara yatabayyanu biha kadzabahu, dengan perkara-perkara kadzbuhu wa ajazuhu. Yang kita menguji dukun ini dengan perkara-perkara yang dengan perkara tersebut semakin jelas kedustaan dan kelemahannya. Ya, kita bertanya kepada sang dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya dengan kita menguji orang ini dengan perkara-perkara yang dengan perkara tersebut jelaslah kedustaan dan kelemahannya. Wa hadza matlubun, dan ini adalah hukumnya adalah matlubun. Ya, sebagaimana yang pernah dikisahkan tentang Syekh Albani, tatkala dia ditantang, kalau tidak salah ini ya, ada seorang teman yang menyampaikan berita yang seperti ini, tapi Allahu a'lam kebenarannya. Syekh Albani pernah ditantang oleh seorang dukun, yang mana dukun ini memaksa Syekh Albani untuk percaya kepada dirinya yang mengutip perkara yang gaib. Maka saya mengatakan, boleh saja saya percaya, mempercayai dari Anda, tapi saya punya syarat-syaratnya. Boleh saya pengen percaya dengan Anda, tapi saya punya syarat-syaratnya. Sang dukun itu berkata, apa syaratnya? Loh kok tanya syaratnya apa? Kalau Anda tahu perkara yang gaib, tentunya enggak usah bertanya syaratnya apa. Seharusnya Anda sudah tahu syarat apa yang saya ajukan. Ya, maka mati kutulah dukun tersebut. Ya. Nah, selesai sudah pembahasan masalah dukun. Kita bahas bab yang selanjutnya. Ya, nanti ini insya Allah terkait dengan pertanyaan yang kemarin ditanyakan kepada Ana. Ya, tentang apakah perlu atau diperlukan seorang santri, misalnya santri mahat ilmi atau santri mana saja, mempelajari teknik ruqyah sebagai bekal. Apakah cukup belajar dan mengamalkan tauhid saja? Ya. Apakah cukup belajar dan mengamalkan tauhid saja, enggak usah belajar teknik ruqyah? Nanti insyaallah tatkala kita jelaskan ini akan terjawab pertanyaan ini, bab yang ke-27. Babu maja'a fi nusrah. Bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu maja'a fi nusrah. Yakni min al-ahadits wal athar allati tadulu ala hukmihi fi syar'i. Babu maja'a fi nusrah, yakni dari hadis-hadis dan athar-athar yang menunjukkan akan hukum nusrah di dalam syariat. Hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, bahwasanya Syekh tatkala menyebutkan pada bab-bab sebelumnya menjelaskan masalah sihir, hal-hal yang terkait dengan sihir, menjelaskan macam-macam bentuk-bentuk sihir yang sihir merupakan dari amalan-amalan syaitan, beliau pun menjelaskan tentang kihana, ilmu perdukunan, ya, maka beliau pada bab ini ya berpindah menjelaskan tentang hukum nusrah. Beliau mengatakan babu maja'a fi nusrah wa hadza fi ghayatil munasabah. Maka beliau mengatakan dan ini adalah merupakan hubungan yang sangat sesuai. Kenapa? Dikarenakan manusia ini sangat berhajat untuk mengetahuinya. Karena di antara nanti bentuk nusrah itu dengan ruqyah. Ya, nusrah yang syar'i sebagaimana nanti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim itu bisa dengan ruqyah, bisa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bisa dengan obat-obatan. Yang memang obat-obatan ini terbukti secara syar'i maupun qadari, ya, bisa sebagai pengobatan akibat dari sihir. Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Li'anna an-nasa fi hajatin ila ma'rifati dzalika, dikarenakan manusia itu berhajat untuk mengetahuinya. Dikarenakan kenyataannya sihir itu ada. Dan orang yang dia diuji, ya, disihir oleh seseorang, dia diuji dengan adanya orang yang menyihirnya atau menyihir keluarganya yang bisa memudaratkannya. Yang seperti ini ada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu penyakit illa anzala lahu sifa. Ya, kecuali Allah pun menurunkan akan obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan sihir ini adalah suatu penyakit. Ya. Bahkan mungkin sakit yang diakibatkan dari sihir itu melebihi dari yang lainnya. Yang pengaruhnya sangat besar. Ya, dia bisa memecah pasangan suami istri. Terjadinya keributan di antara masyarakat mungkin. Ya, kalau dulu waktu zaman aneh itu 17-an Agustus itu ya biasanya pada ribut. Main bola aja pakai dukun. Dulu kami itu ya biar katanya kalau misalnya jadi bukan tuan rumahnya disuruh apa datang lebih awal, suruh buang air kecil di tiangnya itu. Biar pengaruh sihirnya enggak ini katanya. Dan kalau kita disajikan minuman atau makanan katanya jangan makan nanti bisa lemas. Ini ya. Tatkala kalah, terjadilah akhirnya keributan. Oh ini dengan curang sih, ataupun yang semisalnya. Ini ada terbukti ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah akan turunkan obatnya. Alimahu man alima wajahilahu man jahila. Maka orang yang mengetahuinya ya dia tahu. Orang yang tidak mengetahuinya ya dia bodoh, dia enggak tahu. Ya, kalau kita punya kesempatan untuk belajar, kenapa tidak belajar? Siapa tahu ini memberikan manfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Ya, bisa jadi ini sebagai lahan bagi kita untuk berdakwah. Ya, tatkala kita memiliki kemampuan, kita memiliki, karena sebenarnya ruqyah itu sebenarnya gampang ya. Cuman kita pede atau tidaknya. Ya. Asal kita meyakini saja, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan nanti, ruqyah itu berpengaruh jika ar-raqi, sang peruqyah ini, dia bertawakalnya kepada Allah dengan keyakinan yang kuat, dia berdoanya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah. Begitu juga dengan orang yang diruqyah ini, dia juga harus memiliki keyakinan yang kuat, tawakal yang kuat, bersandarnya kepada Allah, bukan kepada raqinya, bukan kepada peruqyahnya, atau bukan kepada ruqyahnya. Kalau ini terkumpul, ya, peruqyah dan orang yang diruqyah memiliki keyakinan yang kuat, bersandarnya kepada Allah, maka ruqyah ini akan benar-benar berpengaruh. Kadar berpengaruh dan tidaknya ruqyah itu tergantung kepada sang peruqyahnya dan juga kepada orang yang diruqyahnya. Mungkin orang yang meruqyahnya ini dia memiliki masya Allah keimanan yang kuat misalnya. Tapi orang yang diruqyah misalnya, dia tidak, misalnya orang yang dulunya punya ilmu tenaga dalam atau semisalnya, ya. Tapi dalam hatinya enggak ada keinginan untuk menghilangkan ilmu tersebut, ya sulit untuk diobati. Kan ini dulu pernah kejadian akhirnya dulu. Ana cerita sedikit dulu, ana pernah nyantri di Jamil Rahman. Antum kenal Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Pernah ada kasus seorang pemuda, dia biasa kesurupan karena dia punya belajar apa itu? Merpati atau apa ya? Yang dia punya itu. Ya, pada tingkat tertentu itu katanya ada pengisian. Tapi karena dari dalam anaknya ini enggak mau untuk dia menghilangkan ilmu tersebut, sulit untuk diobati. Jadi ruqyah itu berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nanti dilihat dari kondisi sang peruqyah dan kondisi orang yang diruqyah. Ya sebenarnya meruqyah itu kalau kita sudah antum pelajari di bab yang keberapa ruqyah itu? Bab Majaa fi ruqyah itu bab keberapa? Masih lupa? Bab ketujuh masalah jimat. Bab ke 8 itu ya. Apa pengertian dari ruqyah? Ruqyah itu maknanya suatu bentuk pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa kepada orang yang sakit. Ini ruqyah, suatu bentuk pengobatan. Pengobatan apa saja? Karena orang atau sebagian kita kalau dengar ruqyah, pengobatan ruqyah itu identik dengan orang yang tersihir. Padahal ruqyah itu bukan hanya untuk mengobati orang yang terkena sihir. Suatu bentuk pengobatan apa saja? Antum pusing, enggak punya uang untuk beli obat, misalnya bisa meruqyah dengan membacakan surat yang paling a'zam. Itu surat apa? Al-Fatihah. Yang ini pernah dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, sebagaimana juga seorang sahabat, ya, para sahabat yang mereka kehabisan bekal, kemudian minta disuguhi oleh suatu kaum, kemudian kaum tersebut enggak mau, Allah takdirkan kepala kampungnya itu apa? Tersengat suatu binatang yang berbisa. Akhirnya diruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ya, jadi ruqyah itu suatu bentuk pengobatan. Pengobatan apa saja? Itu dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sakit. Ya. Maka sangatlah jelas hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit, pasti Allah akan menurunkan obatnya. Fala buddha, oleh karena itulah ya harus bagi kita untuk mengetahui ma huwa ad-dawa'u as-sahih lis-sihri. Apa sih obat yang sahih bagi sihir? Ya, karena nanti kesimpulannya ya sihir itu, nusrah itu hilus sihri anil mashur. Pengertian nusrah itu apa? Menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Ya, dan nusrah terbagi menjadi dua. Nusrah terbagi menjadi dua sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana beliau ini menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Kalau antum baca dari dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Jabir, bahasanya Rasulullah pernah ditanya tentang nusrah, faqala hiya min amali syaitan. Nusrah itu termasuk dari amalan syaitan. Yang dimaksud adalah nusrah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ini rawahu Ahmad bisanadin jayyidin, dengan sanad yang bagus. Dan juga dari Abu Daud, waqala, dan Abu Daud berkata, suila Ahmad anha Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang nusra, ya faqala Ibnu Mas'ud yaqra'u hadha kullahu. Ibnu Mas'ud membenci semua ini. Membenci makruh inda ulama salaf adalah haram. Kemudian dari Bukhari di dalam kitab Bukhari dari Qatada, Qultu Ibnu Musayyib, Qatada berkata, Qultu aku berkata, yaitu Qatada kepada Ibnu Musayyib, Musayyib ada seorang laki-laki tibbun. Seorang laki-laki tersihir. Tibbun ay matsbubun. Tibbun matsbubun ini at-tib maknahu as-sihru. Tib maknanya adalah sihir. Yuqalu matsbubun yakni mashurun. Matsbubun yakni mashurun. Tersihir. Qalu dan mereka berkata, wahada min babi tafa'ul. Penamaan sihir dengan at-tib itu dalam rangka tafa'ul. Tafa'ul itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan rasa apa rojanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas perbedaan antara tafa'ul dengan tatoyur, ya. Kenapa tip ini, kenapa sihir dinamakan at-tib? Ini mimbabi tafa'ul. Li'anna at-tib maknahu al-ilaj. Karena at-tib ini maknanya apa? Al-ilaj, pengobatan. Ya, dengan sihir dinamakan at-tib, ya, dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sihirnya ini apa bisa terobati. Tatkala Ibnu Musayyib, seorang tabi'in yang mulia, ditanya tentang seorang yang dia tersihir atau dia ingin berhubungan dengan istrinya tapi tidak mampu berhubungan, kemudian orang ini bertanya, ayuhallu anhu au yunsar, apakah boleh menghilangkan sihirnya atau diobati, apakah boleh diobati? Qala la ba'sa bihi, ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan tidak mengapa, sesungguhnya mereka adalah menginginkan kebaikan. Adapun apa, maka apa-apa yang bermanfaat, ya, maka syariat tidaklah melarangnya. Maka dari sini Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwasanya nusrah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nusrah yang disyariatkan. Yang kedua adalah nusrah yang dilarang. Nusrah yang dilarang adalah mengobati sihir dengan sihir semisalnya. Nusrah yang dilarang adalah mengobati sihir dengan sihir yang semisalnya. Yang mana nasyir wal muntasyir, ya, nasyir itu sahirnya dan pasiennya itu penyihir, ya, tabibnya dia tabibnya yang ingin mengobati sihir padahal dia juga tukang sihir, bersama pasiennya sama-sama mendekatkan diri kepada syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan, melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh syaitan. Maka nusrah yang seperti ini hukumnya haram. Mengobati sihir dengan sihir yang semisalnya hukumnya haram. Ya, bahkan bisa sampai kepada kekufuran ataupun kesyirikan jika mereka sampai mendekatkan diri mereka kepada syaitan. Adapun nusrah yang disyariatkan, yang dibolehkan adalah nusrah dengan ruqyah atau dengan doa-doa atau dengan obat-obatan yang mubah. Fahada jaizun, maka ini boleh. Kemudian Syaikh Shalal Fauzan di sini menjelaskan di antara bentuk meruqyah, jenis yang pertama yang menghilangkan sihir dengan ruqyah, yaitu membacakan atas orang yang terkena sihir Al-Qur'an Kitabullah, fatuqra'u 'alaihi al-Fatiha allati hi a'dhamur ruqa. Ya, dibacakan kepada orang yang terkena sihir ini surat Al-Fatiha. Ini sebesar-besar surat, ya, untuk kita meruqyah. Kemudian dibacakan atas orang yang terkena sihir ini ayat-ayat yang tata'allaku bidzikri sihri wa ibtalihi. Membacakan ayat-ayat yang terkait dengan penyebutan sihir dan yang membatilkan sihir. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Ini terkait dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang melawan para penyihirnya Fir'aun. Dan juga di dalam surat Yunus. Yang pertama kita baca surah Al-Fatihah kepada orang yang terkena sihir ini. Bisa kita bacakan secara langsung. Yang Anda baca dari kitab Muqarrar yang dipakai oleh Saudi. Sana dijelaskan dua jenis bentuk pengobatan, yaitu dengan ruqyah yang syar'i. Bisa dibacakan langsung kepada orang yang terkena sihir. Atau dibacakan dengan wasilah air. Ya, ayat-ayat yang kita sebutkan ini dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang terkait dengan surat sihir seperti surah Al-A'raf dari ayat 117 sampai 122, kemudian surat Yunus itu ayat 82 dan surat Toha ayat 70. Ini dibaca oleh Raqi alal mashur biqalbin hadirin wa tawakkal 'alallah wa husnudzon billah, dan meyakini bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan sang orang yang sakit tersebut. Jadi pembacanya dia memang harus menghadirkan hatinya bertawakal kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dan meyakini Allah lah yang menyembuhkannya. Begitu pula kepada orang yang tersihir. Adapun jenis yang kedua yang ada di mukarrar dari kita yang diajarkan di Saudi sana, yaitu dengan mengambil 7 lembar daun bidara yang masih apa yang masih muda itu, yang ya, kemudian ditumbuk, kemudian dicampurkan ke dalam sebuah air, kemudian dibacakan ayat-ayat yang tadi sudah kita sebutkan, kemudian diminumkan kepada orang yang terkena sihir 3 kali tegukan. Di dalam kitab tersebut dikatakan 3 kali tegukan, kemudian sisanya dipakai untuk mandi. Ini seingat ana ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz seperti ini. Di antara salah satu bentuk pengobatan itu dengan 7 lembar daun bidara, kemudian ditumbuk, dihaluskan, dicampurkan ke dalam air, kemudian dibacakan ayat-ayat yang tadi sudah kita jelaskan, kemudian orang yang terkena sihir diminumkan 3 kali tegukan, kemudian setelah itu sisanya dia dipakai untuk mandi. Mungkin ini yang bisa ana jelaskan. Ada salahnya maka datangnya dari diri ana dan syaitan, dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.